Please pay homage to the Buddha by reciting Namo Tassa three times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. We will continue the results of Musawada. Hari ini kita akan melanjutkan akibat dari Musawada, berbohong. Telling lies. The Ahosan Kama. By telling lies. Being produced to be reborn in one of four hopeful states. So, many Buddhists usually, they do not emphasize this Musawada. This Musawada is very important. Very important means, when practicing Samatha and Vipassana, if you want to be successful, this Musawada is very important. Among Pai Badani Yenga, Padasa Badana. Badana means Samatha Vipassana meditation practice. Buddha teaches to the Bodhi Raja Kumara Pai Badani Yenga, Pai Padas. Among these five paddhas, one paddha is honest. This is very important. Not telling lies. While reporting to a meditation teacher, usually including me, many meditation teachers have no such power to read others' mind. We cannot understand others' situation. Because of this reason, depending on their report, we must teach. However, without seeing real phenomena, that phenomena means rupa also include, nama also include, cause also include, effect also include, nature, dukkha, anatta, nature also include. So without seeing real dhamma, if they inform, oh, I can see. Yes, Monday, I see. This is problem. This is problem means we also have problem. Sejuring also have problem. Jadi kita melanjutkan ke Musawada. Jadi Musawada merupakan suatu akusala kama juga, di mana seseorang berbicara, mengucapkan sesuatu yang tidak benar, alias berbohong. Akibatnya adalah akan menyebabkan seseorang terlahir di empat alam apaya, jadi empat alam yang menyedihkan. Dan bagi kebanyakan Buddhis, mereka umumnya tidak begitu memperhatikan, tidak begitu menekankan sila musawadah ini. Padahal sila ini sangat penting, terutama bagi mereka yang berlatih samatha vipassana. Kalau mereka mau berhasil, mau sukses, maka mereka harus mereka mau sukses dalam samatha vipassana, mereka harus memperhatikan sila musawadah ini. Sambuddha ada menasihati dalam salah satu sutta, Sambuddha ada menasihati seorang umat yang bernama Bodhikumara. Di sana diajarkan adanya lima upaya yang layak, lima hal yang layak diupayakan, atau lima pada niangga. Ya. Salah satu di antara lima ini adalah kejujuran, jujur. Jadi tidak berbohong. Pada saat kalian melakukan wawancara, pada saat kalian melaporkan hasil meditasi kalian kepada guru, karena sang guru tidak memiliki kesaktian untuk mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi, tidak mampu untuk membaca pikiran kalian. Oleh karena itu, apa yang diajarkan oleh guru akan sangat bergantung pada laporan kalian. Apabila seorang siswa, kalau dia sesungguhnya tidak melihat dhamma yang sesungguhnya, tidak melihat fenomena batin maupun fenomena materi, tidak melihat anicca, dukkha dan anatta, lantas dia melaporkan kepada sang guru bahwa dia melihatnya. Nah, itu jadi masalah besar. Jadi, bagi guru sendiri itu merupakan suatu masalah, bagi murid sendiri itu juga menjadi suatu masalah. And that sutta, Bodhiraja Kumara Sutta, immediately they must free from maya and satya. This is honest Buddha. What is maya? What is satya? Maya means santa dosa padichadana lakana. Santa dosa. There is pot which is really exist in her or in him. But he or she conceals not to see this pot. For example, he meditated on the lines, but she prayed, I never tell lines. Oh, such problem. This is maya. Then what is satya? Satya is, for example, without attaining jhana, I had already attained jhana. Without seeing materiality, adime materiality, I had already seen materiality, nama, and rupa. Without seeing adime mentality, he or she revoked to his or her teacher, I had seen this nama. This is a great problem. This is one type of satya. Satya is asanda guna sambhavana. He had no such quality. Guna quality. He had no such quality, but he pretended or she pretended, I had such and such quality. This is a great problem. Such type of person, if this person is a bhikkhu or samanera or samaneri or Shyale, for example. In Pot Parajiga, Buddha says this is Mahajora, great thief. Among thieves, this thief is greatest thief. What is the meaning? That samanera or samaneri or Shyale or bhikkhu or bhikkhuni, they receive others' donations. This is a great problem. Without seeing these dhammas, they reveal, they see. They already see. Okay. Pandey, I had already seen. We also cannot read others' mind. Because of this reason, not sometimes, many times I have reluctant mind to teach others because of such and such problems. If they honest, they will not inform us in this way. But without seeing Namarupa, they inform us, oh, we had already seen Namarupa. So this such type of bhikkhuni or siyale or samrera or samneri, Buddha says this is great chora, mahachora, great thief, because they are stealing lay devotees' properties, donations. Because lay devotees, they offer this poor or this poor requisites because they had a lot of confidence. This is real Sangha. This is real Bhikkhu. This is real Bhikkhuni. This is Samnira. This is Samniri. This is Siyale, etc. They have confidence. But such type of person, Buddha do not accept as a Bhikkhu or Bhikkhuni or Samnira or Samniri or Siyale. Because they are telling lies. Among those who tell lies, this telling lie is great death problem. They are great chora, mahachoras. They are always stealing others' lay devotees' donations. So because of this reason, our Bodhisattva, when he was fulfilling his paramis, other docharidakkhamas, occasionally he may commit, but musavada he never commit. This is very important because he went to fulfill Sikya Bharami. Sikya Bharami means saying the truth only. So if he tell lies, this is opposite to Sikya Bharami. So he never tell lies. Occasionally only, but usually in every life, Bodhisattva observe precepts. Occasionally, very few occasionally. He break down some silas, but he never break down this musavada. Jadi di dalam sutta itu, Sang Buddha menasihati Bodhi Raja Kumara agar bersikap jujur. Kejujuran dalam hal ini ada dua jenis, satu yang disebut sebagai maya, satu lagi yang disebut satya. Maya itu misalnya dia memiliki kemarahan, lantas dia menutupinya. Dia mengatakan tidak ada kemarahan. Ya. Kemudian sesungguhnya dia berbohong, lantas dia mengatakan saya tidak berbohong. Nah, itu yang jenis pertama. Kemudian jenis yang kedua disebut satya. Satya itu dia belum memiliki jana, dia belum mampu memasuki jana, dia mengatakan dia sudah memasuki jana. Dia sesungguhnya belum melihat fenomena mental, fenomena materi, tetapi dia mengatakan dia sudah melihat fenomena mental, sudah melihat fenomena materi. Jadi satya dalam hal ini disebut juga sebagai asantaguna sambawana. Jadi suatu kualitas yang tidak dimilikinya, tetapi dia mengatakan dia sudah memilikinya. Bagi para bhikkhu, bhikkhuni, para samanera, samaneri, dan juga seale, ada empat jenis sila yang disebut parajika. Nah, di antara salah satu parajika ini adalah mencuri, berbohong. Dan pembohong ini bahkan dikatakan adalah seorang maha pencuri. Di antara berbagai jenis pencuri di dunia ini, orang yang berbohong dikatakan yang paling seorang kampiun dalam hal mencuri. Mengapa disebut mencuri? Karena mereka menipu mereka menipu persembahan dari umat. Jadi cukup banyak Seadau mengalami bahwa ada para yogi atau meditator, sesungguhnya mereka tidak melihat, mereka menyatakan melihat, dan itu membuat Seado menjadi enggan untuk melajar, untuk mengajar. Jadi sesungguhnya mereka tidak melihat, tetapi mereka mengatakan sudah melihat fenomena materi, juga sudah melihat fenomena mental. Jadi bagi para biku, para bikuni, samanera, samaneri, dan seale, berbohong dalam hal demikian itu merupakan suatu hal yang, suatu perbuatan yang sangat berat, disebut sebagai maha maling, karena mereka telah mencuri kekayaan para umat. Mereka mencuri kekayaan para umat. Para umat memberi persembahan kepada biku, bikuni, samanera, samaneri, dan seale. Mereka memberi persembahan dengan penuh keyakinan. Mereka yakin bahwa mereka memberi persembahan kepada anggota sangga yang sesungguhnya. Nah, lantas tetapi kenyataannya tidak demikian. Oleh karena itu disebut sebagai pencurian yang paling besar. Sang Buddha tidak menerima perbuatan demikian, ya, tidak menerima seorang biku atau bikuni yang berbohong secara demikian dalam hal pencapaiannya. Di antara berbagai upaya berbohong, inilah merupakan suatu perbuatan yang paling berat, ya. Karena mereka selalu mencuri dharma dari pihak lain. Bodhisatta kita dalam upaya beliau untuk mengumpulkan berbagai parami, untuk memenuhi paraminya agar bisa menjadi seorang Sammasambuddha, beliau masih kadang-kadang melakukan sejumlah perbuatan yang salah, yang tidak baik. Tetapi khusus untuk musawada ini, beliau tidak pernah melakukannya selama menjadi seorang bodhisatta. Salah satu parami adalah sacca parami, yaitu selalu menceritakan yang sesungguhnya terjadi. Jadi tidak berbohong. Jadi bukan sebaliknya menceritakan sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang tidak sebenarnya. Jadi dalam setiap kelahiran beliau, dalam setiap kelahiran bodhisatta, beliau senantiasa berusaha untuk menjalankan sila. Namun kadang-kadang masih melakukan sejumlah kesalahan. Tetapi khusus untuk musawada ini, khusus untuk berbohong ini, beliau tidak pernah melakukannya. There are 5 types of Sangha members in Buddha's dispensation. Number 1 is Bhikkhu Sangha. Number 2 is Bhikkhuni Sangha. Number 3 is Samanera. Number 4 is Samaneri. Number 5 is Sikkhamana. What is Sikkhamana? When Samaneri became 80 years old, at that day, she must practice Sikkhamana practice. What is Sikkhamana practice? She must undertake Panadipada Sikkhapada, Adinadana Sikkhapada, Musawada Sikkhapada, Abramacharya Sikkhapada, Suramiriya Mijja Pamada, Thana Sikkhapada, Vigala Bodhana Sikkhapada. These 6 Sikkhapadas she must observe. But others also she must observe. At least 10 precepts and some Sikkhiya Sikkhapadas. But if one of these 6 precepts she breaks, then if she breaks, then she will not be permitted as a to ordain as a bhikkhuni. So 2 years she must practice this practice. At that day, if she breaks 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 these silas break, then she will not permit to ordain as a bhikkhuni. Within these 2 years, samaneri is called sikkhamana. Di zaman Sambuddha, ada 5 jenis anggota sangga. Yang pertama adalah bhikkhu, yang kedua adalah bhikkhuni, kemudian ketiga adalah samanera, keempat adalah samaneri, kelima adalah sikkhamana. Secara harfiah berarti yang sedang berlatih. Bagi seorang samaneri yang telah mencapai usia 18 tahun, maka dia harus menjalani masa sebagai seorang sikkhamana. Sebagai seorang sikkhamana, dia harus menjalani sila panatipata, weramani, kemudian sila yang kedua adalah adinandana, weramani, kemudian ketiga adalah abrahmacarya, weramani, yaitu tidak melakukan hubungan seksual. Kemudian keempat adalah musawada weramani, yaitu tidak berbohong. Kelima adalah surameraya majjapamadatana weramani, yaitu tidak menenggak minuman keras. Yang keenam adalah wikalabojana, yaitu tidak makan pada waktu yang salah. Jadi apabila seorang sikkhamana dia melanggar salah satu dari keenam sila ini, maka dia tidak akan ditabiskan menjadi seorang bhikkhuni. Ya, melanggar salah satunya saja, itu dia tidak akan ditabiskan menjadi seorang bhikkhuni. Selain itu, tentu saja dia juga perlu menjalani sila-sila yang lainnya dari 10 sila yang dijalankan oleh seorang samaneri, dan juga perlu menjalankan aturan sekia. Jadi sikkhamana ini dia harus sebagai seorang sikkhamana dia harus menjalani masa ini selama 2 tahun. Jadi selama 2 tahun ini kalau dia melanggar salah satu dari keenam sila ini, maka dia tidak akan ditabiskan menjadi seorang bhikkhuni. And then Kasamba Buddha, these 5 members of sangha, they did not fulfill their parami to purify their parami, their sila parami. They did not obey Vinaya rules. They break many precepts. However, they take lay devotees' offerings such as robes, food, dwelling place, medicine, etc. Without taking off this robe, actually they are not real bhikkhu or bhikkhuni or samanera or samaneri or sikkhamana. They accept these offerings because of this unwholesome karma. This is the later generations of Kasapa Buddha's dispensation. After death, they were reborn in hell. Within Kasapa Buddha's time up to nearly our Gorma Buddha's time, they are suffering in hell. Before our Buddha became enlightened one, they already escaped from the hell, and they were reborn as a betas in the sky. One day, Pinaribha Mahamoggallana and Pinaribha Lakhna, they came down from the Geja Guda hill for Armstrong and Rajakaha. While climbing down, Pinaribha Mahamoggallana smiled. Pinaribha Lakhna also saw. The Pinaribha Moggallana was smiling. What is the reason? Because arahats, without reason, they do not smile, but they never laugh. They do not smile is they do only just opening the teeth only, a little bit smile. But without reason, men, arahats never smile. There must be one reason. Because of this reason, Venerable Lakhana asked Venerable Mahamoggallana, what is the reason? Why do you smile? Why did you smile? Please ask this question in front of Buddha. After me, we will go to Veluvana Vihara. When we arrive to Veluvana Vihara, we will pay respect to the Buddha. In front of Buddha, please ask me this question again. Why Venerable Lakhana asked this question? Did he do not reach Venerable Mahamoggallana's mind? He can reach. He had psych power. But he did not pay attention to this psych power. He directly asked only. He is also one very famous arhat. Very famous arhat means, what is the meaning of Lakhana? You mean, man's characteristics are full of in his body, very handsome, not like Paul Sero. Very handsome. Because of this reason, he was named as Lakhana. He was one of arhat, the one disciple of Uruvela Kasapa. Uruvela Kasapa, Gaya Kasapa, Nadi Kasapa, three brothers. These three brothers, their followers are 1,000. In Gaya Sisa, after enlightenment, one day, Buddha teach Adhita Sutta to this 1,000 newly ordained bhikkhus. They became all arahats. Together with this 1,000 arahat, Buddha visit to Rajagaha. This is first visit to Rajagaha. Among these 1,000 arahats, Venerable Lakhana is one. So when they arrive to Veluvana Monastery, they pay respect to the Buddha. And they, after that, Venerable Lakhana asked this question again to the Venerable Moggallana in front of Buddha. And then the Venerable Moggallana explained these stories. Stories means he had seen different types of Vedas in the sky. Among those, there are Bhikkhu Vedas, Bhikkhuni Vedas, Samanera Vedas, Samaneri Vedas, Sikhmana Vedas. Their ropes are burning iron ropes. Iron ropes. They are what called belt. Their belt are iron belts. Burning iron belts. Their balls are also burning iron balls. They cannot take off. Why? When they are in Kasapa Buddha's dispensation, without purification of Vajju, they accept lay devotees' offerings without taking off this robe. Because of this reason, when they suffered as a beta in the Sakai, they cannot take off this robe, this pose. They cannot throw away their bows. They cannot take off their belts. Very wonderful. Very wonderful. So, Buddha also explained their story. It is true, Moggallana is not telling lie. This story is true. When I was practicing meditation, samatha, and vipassana diligently under the Bodhi tree before enlightenment, on that night, when I review my divine eye power, with my divine eye power, the whole Iskana world, at that time also I had already seen these different types of betas. But there is no one who will support me? It is true. Now, Moggallana, he will suffer, it is true. So because of this, I will explain these stories. So he explained their past stories also. In the Bhaskarsava Buddha's dispensation, without purification of bhaju, without observing sila, without taking off this robe, they accept lay devotees' different types of offerings. Because of this, they are suffering in the sky in this way, Buddha explained. But in our commentary as well as Pali text, it is not mentioned they already escaped from this beta world now. Maybe still there. This is the result of great chora. This is telling, not maybe telling lying by mouth also possible, but telling bodily. Bodily telling lines means without purification of bhaju, they pretend they have purification of bhaju. And then they accept others' offerings. This is great chora, Buddha says. That great chora is very dangerous chora in our Buddha's dispensation. So please take care. Di zaman Buddha Kassapa, para biku, bikuni, kemudian samanera, samaneri, dan sikamana, mereka tidak berusaha untuk memenuhi parami mereka, tidak berusaha untuk memurnikan parami mereka, tidak berusaha untuk menyempurnakan parami mereka. Mereka tidak berusaha untuk menjalankan sila dengan baik. Mereka tidak berusaha untuk menaati peraturan winaya yang ada. Mereka melanggar banyak sila, tetapi mereka masih menerima persembahan dari umat tanpa lepas jubah dulu. Jadi mereka masih tetap mengenakan jubah sebagai seorang biku, masih mengenakan jubah sebagai seorang bikuni, samanera, samaneri, dan sikamana. Dan mereka tetap menerima persembahan dari umat. Nah, ini terjadi pada saat zaman masa-masa di bagian akhir dari zaman Buddha Kassapa. Jadi setelah para biku, bikuni, samanera, samaneri, dan sikamana yang tidak menjalankan sila tetapi masih tetap menerima persembahan umat ini, setelah meninggal, mereka terlahir di alam neraka. Sampai menjelang kelahiran Buddha Gautama, mereka keluar dari neraka, tetapi masih terlahir di alam peta yang hidup di angkasa. Dan pada zaman Buddha Gautama, suatu hari Yang Mulia Moggallana bersama Yang Mulia Lakkhana, mereka turun dari Gunung Gijakuta, salah satu gunung yang cukup terkenal pada saat itu. Mereka mau menuju kota Raja Gaha. Ketika turun dari Gunung Gijakuta ini, Moggallana tersenyum. Moggallana tersenyum. Lantas Yang Mulia Lakkhana, dia bertanya kepada Moggallana, "Mengapa Anda tersenyum?" Karena bagi seorang arahat, tidak akan pernah tersenyum tanpa suatu alasan. Jadi pasti ada alasan baru bisa tersenyum. Dan bagi seorang arhat juga tidak pernah tertawa. Jadi hanya tersenyum saja. Nah, pada saat itu Yang Mulia Lakkhana bertanya kepada Yang Mulia Moggallana, "Mengapa Bante tersenyum?" Lantas Moggallana menjawab bahwa nanti setelah kita sampai di depan Sang Buddha, coba Anda mengajukan pertanyaan yang sama lagi. Jadi setelah makan, mereka pergi menuju Weluwana, tempat kediaman Sang Buddha pada saat itu. Nah, ketika sudah sampai di hadapan Sang Buddha, Bante Lakhana bertanya lagi kepada Yang Mulia Moggallana. Sesungguhnya Yang Mulia Lakhana, dia juga memiliki kemampuan, dia juga memiliki kesaktian, dia mampu membaca pikiran. Jadi dia juga sudah tahu sebetulnya. Cuma dia mengajukannya lagi pertanyaan ini. Jadi Yang Mulia Lakhana ini adalah salah seorang arahat yang cukup terkenal di zaman Sang Buddha juga. Lakhana sendiri berarti ciri atau ya ciri. Jadi dia memiliki sejumlah ciri manusia yang terbaik pada dirinya. Jadi Lakhana ini, dia Yang Mulia Lakhana ini orangnya ganteng sekali. Siadao mengatakan tidak seperti Siadao, katanya. Jadi Lakhana ini, Yang Mulia Lakhana ini merupakan salah satu siswa dari Uruvela Kassapa. Kita tahu bahwa tidak lama setelah Sang Buddha mencapai pencerahan, beliau bertemu dengan tiga Kassapa bersaudara. Jadi tiga Kassapa bersaudara itu adalah Uruvela Kassapa, Gaya Kassapa, dan Nadi Kassapa. Nah, ketiga Kassapa bersaudara ini memiliki 1000 siswa. Dan ketika itu, ketika bertemu dengan Sang Buddha, tiga saudara Kassapa dan 1000 siswanya ini, lantas Sang Buddha membabarkan Adita Sutta. Dan mereka lantas semua ditabiskan menjadi biku dan langsung mencapai arahat. Jadi ketika itu Buddha, jadi waktu itu di antara 1000 siswa tiga Kassapa bersaudara itu adalah ada Yang Mulia Lakhana. Jadi setelah mereka sampai di depan Buddha, lantas mereka bertanya kepada Buddha. Jadi setelah Yang Mulia Moggallana ditanya seperti ini, lantas dia menjawab bahwa kenapa dia tersenyum, yaitu dia melihat banyak jenis peta yang ada di angkasa. Mereka itu mengenakan jubah biku, bikuni, samanera, samaneri, dan sikamana. Jubah-jubah mereka adalah jubah besi dan itu terbakar, sehingga mereka tidak bisa melepaskan jubah yang terbakar tersebut. Kemudian tali pengikat jubah, tali pengikat jubah bagian bawah itu juga terbuat dari besi dan terbakar juga. Pata atau mangkuk makan mereka juga terbakar. Lantas mengapa bisa demikian? Karena mereka pada saat menjadi seorang biku, bikuni, samanera, samaneri, atau sikamana, mereka tidak berusaha untuk memurnikan sila mereka. Dengan sila yang tidak murni, lantas mereka menerima persembahan dari umat. Dengan demikian, mereka terlahir sebagai seorang peta yang tersiksa dengan api yang panas. Dan mereka tidak bisa melepaskan jubah mereka karena itu terbuat dari besi. Ya. Jadi sangat menakjubkan. Kemudian pada saat Moggallana menceritakan hal ini, Sang Buddha mengkonfirmasi, mengiyakan, meneguhkan apa yang dinyatakan oleh Yang Mulia Moggallana ini. Sang Buddha mengatakan apa yang diceritakan oleh Yang Mulia Moggallana adalah sesungguhnya apa yang terjadi. Beliau tidak berbohong. Kemudian Sang Buddha mengatakan bahwa ketika beliau sedang bertapa di sedang bermeditasi di bawah pohon Bodhi, ketika beliau meninjau dunia ini dengan kesaktian yang dimiliki yang dimiliki oleh beliau, beliau pun melihat fenomena demikian. Tetapi maksudnya mampu melihat berbagai peta yang menderita demikian. Tetapi karena saat itu tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan serupa, sehingga beliau diam saja. Nah, sekarang karena beliau berpikir kalau beliau mengutarakannya, tidak ada satupun yang akan percaya apa yang diceritakannya. Nah, sekarang beliau sudah memiliki Moggallana sudah mengkonfirmasi apa yang beliau melihat sebelumnya. Lantas diceritakanlah sebab mengapa sampai sampai peta yang berada dalam wujud biku-bikuni ini sedang menderita seperti ini. Ya, dikatakan karena mereka tidak menjalankan sila dengan baik. Mereka tanpa melepaskan jubah mereka menerima persembahan umat. Padahal mereka tidak pantas menerimanya karena sila mereka mereka tidak berusaha untuk menjalankan sila dengan baik. Kemudian menurut kitab komentar, kitab ulasan Atthakatha, dikatakan bahwa para peta yang ada di angkasa tersebut sampai saat ini masih berada dalam keadaan peta. Jadi mereka masih belum terbebas dari penderitaan seperti ini dari zaman Sang Buddha sampai saat ini. Jadi ini adalah akibat dari perbuatan mahamaling mereka. Tanpa memiliki sila, lantas mereka berpura-pura menjadi seorang yang memiliki sila. Jadi mahamaling seperti ini sangat berbahaya. Oleh karena itu berhati-hatilah. Tribal result. What is tribal result? If that person escaped from the woeful states, if he was reborn as a human being, around him there are many people will tell lies to him. Her husband will tell her lies. Her wife, his wife, will tell him many lies. Why? He had accumulated this unwholesome telling line karma, musavada unwholesome karma. Because of this reason, there are many people, they will also again tell lies to him or to her. Sons will tell lies, daughters will tell lies. Nearly many people around him will tell lies. Not only that, there are many slanders, backbitings. Many people will backbite about his problem. They will carry his words to others to break down, to break the friendship between them. So many hatreds will appear because of this musavada, unwholesome karma. So this is tribal result, but another tribal result there. There is still another tribal result. Do you want to hear? Huh? Please smell to your mouth. Good smell or bad smell? You can see some people we cannot talk face to each other. Why? Their mouth is, bad smells are coming out from their mouth. What is the reason? This is the main cause. In one of previous life, he had accumulated, he had accomplished this musawada and wholesome karma. This is tribal result only. But another problem is such type of persons usually have high blood pressure. Because of this high blood pressure, one day they may got stroke. They may paralyze. So many bad results. These are tribal results only. So if you don't want such type of bad results, please undertake not to tell any lie to anybody. I will give up my life. I will never break my sila. Such type of strong determination is necessary. Do you understand? Okay, good. Jadi itu adalah yang diceritakan sebelumnya adalah akibat langsungnya. Nah, sekarang akibat yang tidak langsung. Jadi setelah dia orang tersebut terbebas dari alam yang rendah, kalau misalnya dia terlahir sebagai manusia, maka orang-orang di sekitarnya akan sering membohonginya. Orang-orang di sekitarnya akan sering menipunya. Suaminya akan suka berbohong kepada dia. Istrinya akan banyak berbohong kepada dia. Mengapa? Karena dia dalam kelahiran lampaunya telah mengumpulkan akusala kama, yaitu berbohong. Banyak orang akan berbohong kepada dia. Anak-anaknya, putranya akan suka berbohong kepada dia, putrinya juga sudah suka berbohong kepada dia, orang-orang di sekitarnya akan suka berbohong kepada dia. Bukan hanya itu saja, dia pun akan sering di kalau bahasa Jawanya dingerasain apa, diceritakan kejelekannya di belakang gitu. Kemudian dia juga akan sering diadu domba oleh orang lain. Jadi orang lain berusaha untuk merusak hubungan dia sama pihak lain. Jadi muncul banyak sekali masalah karena musawada ini, karena berbohong ini. Kemudian akibat yang tidak langsung lainnya adalah mulutnya akan bau. Ya, coba kalian merasakan bau mulut kalian, ya, mencium bau mulut kalian, bau atau bagus atau jelek. Ya, kalau bau mulutnya bau sekali, ya, tidak sedap rasanya. Ya, itu mengapa bisa demikian? Karena dulunya suka musawada, jadi suka melakukan akusala kama dengan berbohong. Kemudian masalah yang lainnya adalah tekanan darah tinggi, ya, karena tekanan darah tinggi lantas dia akan mengalami stroke, ya. Jadi itu juga akibat dari musawada. Jadi musawada ini banyak menimbulkan masalah. Oleh karena itu, kalau kalian tidak mau menderita hal-hal demikian, maka janganlah melakukan musawada ke siapapun juga. Kalian harus memiliki tekad yang kuat. Saya tidak akan pernah melanggar sila. Saya tidak akan pernah melanggar sila ini. Jadi itulah tekad yang perlu kalian buat. Yang bapa is Surabana. Suramiriya mija pemandat tanawura mani sekabatan semariyami. They always undertake this sila. But many people, usually they don't want to accept the bad result of this sila. They think this is not cannot produce to be reborn in four hopeful states. So here one sutta, Tochri Da Vipaka Sutta in Anguttara Nikaya, Sattaka Nibbada. In that sutta, Buddha says, Sura Bana Bhikkhave, Asevitam Bhavitam Bhuligata, Niriya Sahodhanika Hoti, Irichana Yoni Sahodhanika, Piti Visya Sahodhanika. Buddha directly says, if one pursued practice of intent, Surabhana, that Surabhana unwholesome karma leads one to be reborn in hell or animal river or the ghost realm. Animal kingdom or the ghost realm. So, because of this Surabhana, if they pursued practice of intent, then he can reborn in woeful states. Do you want to be reborn in woeful states? So if you don't want, you must undertake this precept. Then what is the tribal result? If he was reborn when he was escaped from woeful states, if he was reborn as a human being, then once becoming deranged, what is the meaning? He will become not good person. He will become madman, mad woman. Have you seen mad men and mad women? Do you want to be like that? If you don't want this result, you must not do this course. Do you understand? So, I don't know here, but in Singapore, many young ladies in Chinese New Year, they drink. One cup and another cup, they touch, they drink. What is the meaning? They are accumulating a wholesome karma to be reborn in one of hopeful states. When they begin again human being, to become a mad lady, a mad boy, is it good? His memory will be lost. So, if you don't want such type of results, you must relinquish such type of unwholesome karma, not to commit this such type of unwholesome karma. Even one drop, you should not take. But there's another problem. What is this problem? Maybe I will explain later. Sila yang berikut adalah Surameraya Majjhapamadatana Weramani. Banyak orang tidak mau menerima, tidak mau mengakui akibat buruk dari sila ini. Di dalam salah satu sutta yang ada di dalam Anguttara Nikaya, di bagian Sataka Nipata, ada sebuah sutta yang berjudul Ducarita Vibhanga Sutta. Di sana Sang Buddha menjelaskan ada sejumlah akibat buruk dari Surabhana ini, yaitu pelanggaran terhadap sila menenggak minuman keras ini. Orang tersebut, orang yang melakukan pelanggaran sila ini, mereka yang sering melanggar sila ini, mereka akan terlahir di alam hewan, di alam peta. Jadi kalau mereka menenggak minuman keras, maka mereka dalam kelahiran berikutnya mereka akan terlahir di alam hewan maupun alam peta. Oleh karena itu kalian harus mengambil sila itu, kalian harus menjalankan sila ini. Kemudian akibat tidak langsung dari pelanggaran sila ini adalah kalau orang tersebut sudah terbebas dari alam hewan atau alam peta, ya akibat langsung dari pelanggaran sila ini. Nah, kalau mereka terlahir sebagai manusia, mereka akan terlahir sebagai orang yang tidak waras. Mereka alias akan menjadi orang gila. Oleh karena itu, kalian kalau tidak mau menjadi orang gila, maka jangan minum, jangan menenggak minuman keras. Ya. Jadi, semoga kalian memahami hal ini. Di Singapura, pada hari Imlek, pada hari-hari sekitar Imlek, hari raya Imlek, banyak orang, ya termasuk wanita, banyak menenggak minuman keras. Ya. Jadi mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang mengumpulkan akusala kama. Mereka sedang mengumpulkan perbuatan yang tidak bajik dan yang akan membawa mereka terlahir di alam hewan maupun alam peta. Dan kemudian akan membuat mereka terlahir sebagai orang yang tidak waras, orang yang ingatannya sudah hilang. Oleh karena itu, kalian harus meninggalkan kebiasaan menenggak minuman keras. Jangan mencoba-coba untuk menenggak minuman keras. Bahkan satu tetes pun jangan. Before they are drinking beer or wine, etc., they touch one cup and another together. What is the meaning? And do not think like that. They are taking agreement to go to hell together. When they escape from hell, they are taking agreement to become madmen together. this is taking agreement only. The another problem is food problem, medicine problem. In Tendo Buddha, there is one Mahathira. I think she Venerable Bilata Sisa, maybe. I forget name. He had one type of head problem. That disease can be viewer if they boil wine. That boiled wine, they must add a few quantity of alcohol. At that time, if he take such type of medicine, this disease can be cured. So they inform to the Buddha such problem. So Buddha, if the taste is not clear, if the smell is also not clear, such type of a few quantity is abohariga. The meaning of abohariga means it should be caught as a apadi. So that you can drink, you can take this medicine in this way, Buddha permits. Seringkali kalau orang minum bir atau minum anggur, mereka menyentuh cangkir atau gelas mereka satu sama lain. Nah, itu apa artinya? Ya, ada yang mengatakan itu mengatakan tos gitu. Ya, saya tidak berpikir demikian. Itu berarti mereka berjanji untuk pergi ke neraka bersama-sama. Bahkan jadi selain itu mereka juga berjanji kalau sudah terbebas dari neraka akan sama-sama menjadi orang gila juga. Jadi kemudian ada hal lain lagi yaitu tentang makanan dan obat. Di zaman Sang Buddha ada seorang Mahathera, kepalanya sakit, lantas dikatakan bahwa apabila dia menenggak sejenis minyak yang didihkan, kemudian ditambah sedikit alkohol, maka itu bisa menyembuhkan sakit kepalanya. Lantas pada saat itu para siswa Sang Buddha merasa ragu-ragu untuk melakukan hal itu, lantas mereka pergi menghadap ke Sang Buddha, bertanya kepada beliau, apakah ini boleh dilakukan? Lantas Sang Buddha mengatakan, apabila hasil hasil campuran ini setelah dididihkan, baik bau maupun rasanya, baik bau alkohol maupun rasa alkohol sudah tidak jelas lagi, maka apabila seorang biku menenggak minuman demikian, maka itu bukanlah suatu pelanggaran, itu bukanlah suatu apati. Maybe pork, they put intestine, and they dry under the sun. Pork meat, pork they cut into pieces and mix together with alcohol. they put inside the pork intestine. Sausages. They dry under the sun. Then later, they fry and they eat. So this is mixed together with alcohol. So whether this is long liver or not long liver, so Buddha permit, if the taste is not clear, smell also not clear, then you can take. In this way, Buddha permit, this is also saying abhaharika. Kemudian sosis, ya, sosis yaitu daging babi dicincang-cincang, kemudian ditambah sedikit alkohol, lalu dimasukkan ke dalam usus, kemudian dijemur. Nah, itu juga mengandung alkohol. Nah, itu boleh atau tidak? Nah, Sang Buddha juga mengatakan bahwa apabila baik rasa maupun bau alkoholnya sudah tidak ada lagi, maka itu bukanlah suatu pelanggaran kalau seorang biku atau kita menyantapnya. Jadi itu itu mirip-mirip sama awaharika seperti yang diceritakan sebelumnya, yaitu tentang minyak yang dicampurkan dengan alkohol. Some Chinese, after preparing black bean, they put in the jar, and then above they put alcohol. Why? Not to attack some worms or bacteria. So such type of problem is many in some places. Because of this reason, if the taste and smell is not clear, this is no much problem we can take. Kemudian ada di kalangan orang Cina, orang Tionghoa, ada kebiasaan untuk ini kacang hitam. Di atas kacang hitam itu, atau mungkin tauco ya, kacang hitam itu ditaruh sedikit alkohol supaya tidak berjamur, ya, supaya tidak berjamur atau tidak berbakteri, tidak rusak. Nah, itu pun selama bau maupun rasa alkoholnya tidak ada, maka itu boleh disantap. Under musawada, there are also three wrong verbal actions. Visuna waca slander, prusa waca harsh speech, sampa pelaba waja pradal. So what is the result? This is also same. Pisung picuna waja bekawe asewi dabawi dabuli gada niriya saudani ka hoti trichana yoni saudani ka piti visya saudani ka. In this way Buddha says, because If a person pursued practice often done the slander, then it will lead that person to be reborn in hell or in animal kingdom or in cow's world. This is direct result. So you should think in this case. If you hear one word from this person, then carry to another person and tell that person this problem to break down the friendship between them. Is it good business? Is it good business? No result. Just accumulating unwholesome karma only. As a lay devotee, Buddhist lay devotee, you should not do such type of speech. Slander is very dangerous. Very dangerous means if you carry this word, this speech from this person and then carry tell to that person to break the friendship between them, because of this problem, they will be hate to each other. Is it true? So friendship will be disappear. To break friendship, this is not good culture, good action. You should avoid. But such type of action can produce to be reborn. Such type of unwholesome karma can produce to be reborn in hell. So you are accumulating unwholesome karma without any money. Do you get money from telling like that? If you do such type of slander language to others, can you get any result? No result. So because of this reason, you are accumulating unwholesome karma to be reborn in hell or animal in the animal kingdom or ghost world. But if you escape from the woeful state, there is tribal result. Break up one's friendship. You will debug with your beloved. You will divorce from your wife, with your wife or with your husband. They will be separate to each other. What is the reason? The reason is this. Unwholesome karma. If you do commit this slander very often, that unwholesome karma will produce one day to break up friendship within wife and husband, within one pray and another, within son and mother, son and father, within daughter and mother, daughter and son, daughter and father. So such type of breaking friendship is good result or bad result. Very bad. Within one family, they do not agree to each other. They don't want to see each other. Is it good? No good. So because of this reason, you should never tell one's speech to another with the intention to break up the friendship between two of them. Maybe good or bad, no problem. This story may be true, maybe not true, no problem. You should know if they will break up friendship between them, you should not tell such type of slender language. Di dalam kategori musawada juga ada yang disebut sebagai pisuna waca weramani, parusa waca weramani, dan sampah palapa waca weramani. Jadi pisuna waca adalah berusaha untuk mengadu domba, kemudian parusa waca adalah mengucapkan kata kasar, sampah palapa adalah omong kosong. Jadi hasilnya sama saja, sama musawada. Akan akibat langsungnya adalah terlahir di aram neraka terlahir di alam hewan, terlahir di alam petak. Jadi apa kemudian di dalam salah satu sutta Sambuddha mengatakan, O para bhikkhu, apabila seorang bhikkhu, apabila seseorang melakukan adu domba, maka dia akan terlahir di alam niraya, akan terlahir di alam neraka, akan terlahir sebagai hewan, akan terlahir sebagai seorang di alam peta. Itu adalah akibat langsungnya. Jadi apa yang dimasukkan dengan mengadu domba atau pisuna waca ini? Yaitu apabila kalian mendengar sesuatu, lantas membawa ucapan demikian atau menceritakan kembali ucapan demikian kepada pihak yang lain dengan tujuan untuk merusak hubungan kedua orang tersebut, untuk merusak persahabatan dari kedua orang tersebut. Jadi apakah ini suatu perbuatan yang baik? Apakah ini sesuatu yang akan memberikan hasil yang baik? Tentu saja tidak. Jadi oleh karena itu, janganlah mengumpulkan akusala seperti ini. Terutama bagi para umat perumah tangga, harus hati-hati, jangan sampai melakukannya. Karena mengadu domba itu merupakan suatu perbuatan yang sangat berbahaya. Kalian mendengarkan suatu ucapan dari satu pihak, kemudian menceritakannya kepada pihak yang lain dengan tujuan untuk merusak hubungan kedua pihak tersebut, dengan tujuan untuk membuat kedua pihak tersebut saling membenci, untuk tujuan menyebabkan persahabatan mereka menjadi rusak, maka itu akan berakibat buruk. Kemudian jadi pisuna waca ini atau mengadu domba ini merupakan suatu akusala kama yang akan membuat seseorang terlahir di alam neraka, alam hewan maupun alam peta. Apakah kalian bisa mendapatkan uang dari perbuatan mengadu domba demikian? Ya, kalian tentu saja tidak. Jadi buat apa melakukannya? Kemudian apabila seseorang yang sudah melakukan pisuna waca lantas terlahir entah di alam neraka, hewan maupun peta, setelah terbebas dari salah satu alam tersebut, kalau mereka terlahir sebagai manusia, maka mereka juga akan mengalami mereka juga akan diadu domba nantinya. Apakah nanti sebagai sepasang suami istri lantas menjadi cerai karena diadu domba, atau sepasang sejoli yang sedang berpacaran itu juga akan diadu domba sehingga berpisah? Apakah nantinya akan diadu domba antara kedua sahabat, atau diadu domba antara orang tua dengan anaknya? Jadi bagi mereka yang sering melakukan adu domba, nantinya dalam kelahiran berikutnya ketika terlahir sebagai manusia juga akan sering diadu domba sampai berpisah dengan suaminya, atau berpisah dengan istrinya, atau berpisah dengan pacarnya, atau berpisah dengan temannya, atau berpisah dengan anaknya atau keluarganya. Jadi apakah itu merupakan suatu hasil yang baik atau hasil yang buruk? Dan akibatnya kita bisa lihat bahwa dalam satu keluarga bisa terjadi karena adu domba ini, akibatnya ada anggota keluarga yang tidak mau bertemu satu sama lainnya. Oleh karena itu, jangan mencoba-coba untuk melakukannya. Kalau kita mendengarkan suatu cerita, entah itu benar atau tidak benar, ya. Tetapi kalau kita mempunyai niat untuk mengadu domba, maka jangan mencoba-coba untuk melakukannya. Ya, jadi baik ceritanya benar atau tidak, jangan diceritakan lagi ke pihak yang lain dengan tujuan untuk mengadu domba. Another one is prosa vaca, harsh speech. Buddha also teaches this in the same way. Prosa vaca bhikkhave asavi dambhavi dambhuli gada niriya saudani gan hoti trichana yoni saudani gan piti visya saudani gan. Bhikkhus, if a person pursued practice often done this harsh speech, it is sure this unwholesome karma will produce him to be reborn in her animal kingdom or ghost world. This is direct result. But if he was escaped from the woeful state, if he was reborn as a human being, he will get a voice that is unpleasant to listen to. Not like my voice. Very unpleasant voice you will get. Is it good? So you must reborn in hell, in animal kingdom or in ghost world. When you escape from this woeful state again, if you reborn as a human being, you will get such a voice that is unpleasant to listen to. This is the result of the harsh speech. So if you don't want to get such type of bad results, you must undertake this precept. I will never use harsh language. I will never say harsh speech. I will say only gentle, in a gentle way, gentle speech. In this way, you must always try. But if you cannot control your mind because your anger is very strong, then please close your mouth for temporarily. If anger disappears other than in a gentle way, please take. This is very good. Okay. Yang berikut adalah parusa waca weramani. Jadi Sang Buddha dengan cara yang sama pula mengatakan, oh para bhikkhu, bagi seseorang yang sering melakukan, sering mengucapkan ucapan kasar, maka inilah akibatnya, dia akan terlahir di alam neraka, akan terlahir di alam hewan, akan terlahir di alam peta. Ini adalah akibat langsungnya. Kalau dia sudah terbebas dari ketiga alam menderita demikian, kalau dia terlahir kembali sebagai seorang manusia, maka dia akan memiliki suara yang tidak enak didengar. Jadi dia akan mendapatkan suara yang jelek. Jadi setelah dia terbebas dari alam neraka, setelah terbebas dari alam hewan, setelah terbebas dari alam peta, dan kalau dia terlahir kembali sebagai manusia, dia akan memiliki suara yang tidak enak didengar. Jadi kalau kalian tidak mau mendapatkan akibat ini, kalian seyogianya menjalankan, mengambil dan menjalankan sila ini. Saya tidak akan pernah menggunakan kata-kata yang kasar. Saya tidak akan pernah mengucapkan kata-kata yang kasar. Yang keluar dari mulut saya hanyalah ucapan yang lembut. Itulah yang seyogianya kalian tekadkan. Kalau kalian tidak mampu mengendalikan diri kalian, tidak mampu mengendalikan mulut kalian, maka ketika muncul kemarahan dalam diri kalian, maka mulut kalian dikunci saja, mulut kalian ditutup saja, jangan mengeluarkan ucapan. Sema, pita, sema, sema, English, pling, pling, yes, sir. Okay, another one is here. What called? One story. You should take care of this story. Very sorrowful story. In Dino, our Buddha, there is one Arhat. Her name is Ambapali. I want to relate her past story. In one of previous life, in Posa Buddha's dispensation, she ordained as a bhikkhuni. After Parinibbana of Posa Buddha, the relics exist as a mess, as a one gold heap, one stone, gold stone. Not break down into pieces. What is the reason? The Buddhas who had long lifespan, they do not do dhyana, strong determination to break down their relics into pieces. Why? Posa Buddha is maybe their life, at the time the lifespan is 30,000 years. Because of this, in human world, everybody had seen the Buddha, Posa Buddha. There is no one who did not see the Buddha, Posa Buddha. Because of this opportunity, it is not necessary to do strong determination, dhyana, to break down his release into pieces. But our Buddha's lifespan is only 80 years old. 100-year lifespan, he stayed only 80 years. So very short. There are many people in all over the world who did not yet see these still Buddha, who did not yet see the Buddha, who is still alive. Because of this is a purport, taking Parinibbana, our Buddha did dhyana, strong determination to break down his relics into small pieces. So many relics now spreading throughout the world. But in the time of Posa Buddha, only one relic, gold stone. So they put under, they built one chediya, and then they put inside the chediya this gold stone relic. One day, many bhikkhunis, they went to that chediya to pay respect to the chediya. And then they imprint one bhikkhuni who was Rahat. That Rahat bhikkhuni, unintentionally, sneezed. At that time, she did not know flames are coming up, but she did not notice because accidentally she sneezed. So she did not know flames are on the platform of Chediya. But that Ambapali Dubi, she is behind. When she saw this place, which type of courtesy? Do this work. She used this harsh language. But that bhikkhuni is arhat. Very dangerous. Very dangerous if they use this harsh language. She ordained as a bhikkhuni in Posa Buddha's dispensation for 30,000 years. She practiced Samatha Vipassana diligently, but she did not yet attain any noble stage. But on the way, she passed away. Before she was passed away, she remembered this unwholesome karma. She used harsh language to that Arhat bhikkhuni. Only one time. She practiced 30 years. These wholesome dhammas had no opportunity because this harsh speech and also come up become mature. The near that moment, that proximity time, that because of this karma, and wholesome signs appear. Very dangerous. She cannot remove this unwholesome signs. So she was reborn in her for many million years. One time speech only. One time only. Is it good? So if you use such type of harsh language, harsh speech, many times throughout the life, how many are wholesome dhammas? This is only one day, but I want to tell you another problem. When he escaped from the hell, and then he reborn as a human being, in many lives, she became Kotasi, Wisi, Wisi. In her last life, because of her previous sila is very pure, in time of Posa Buddha's dispensation, because of the purification of this Paju, her wholesome karma is very powerful. Because of this reason, this karma became Mejua, ready to produce a disease. So she was born in human world. How did she born? She was born in the Vaisali. There is royal park, like Botanical Garden. Inside the Botanical that royal park, there is one mango tree. That mango tree had two branches from the crown. Between these two branches, she was born as a human being. We call this is spontaneous upapadika, spontaneous being. She was, it is not necessary to stay inside mother's womb. So if you want to be reborn, you should do like that. But she was 60 years old. Very, very beautiful because of her sila, purification of sila, ready to produce this such type of good results. But this wholesome karma was frustrated by another wholesome karma. That wholesome karma is she had used harsh speech to that Arahant Bhikkhuni as a courtesy. Because of this problem, she became Kotasi. How she did she became Kotasi? So she was reborn in the royal park. This royal park is belong to Laisvi princess. There are more than 500 Laisvi princess. They, what called, one by one they do came. At that time, maybe 4 years, 5 years, maybe like president now in a day. So they argue who belong to this one. They argue. The king says, I'm no king. This is my time. At that time she was born, this is I belong to her. Oh, this is royal but belong to all Laisvis, not only one you. Because of this reason, we also belong. Many people argue. So they go to court, the court judgments, give one's decision, belong to all. She again began courtesy, last like. But when she was very old, seconds are very shrink. Here are shrink, no beauty. At that time, no lace which go to approach her. No one visit to her. Don't care to her because very old. Yeah, many, many shrinks. This is problem. Then at that time only she began samvega. Sense of spiritual urgency. So she at that time only she ordained as a bhikkhuni. But because of previous parami and present samatha and vipassana meditation practice, very soon she began arhat. So this harsh speech is very dangerous. Please avoid if you don't want to become what? Kotasi, Kotasi. Saya akan menceritakan sebuah kisah yang berhubungan dengan ucapan kasar ini. Yang kisah ini agak menyedihkan. Jadi pada saat di zaman Buddha Gotama, ada seorang arahat wanita yang bernama Ambapali. Ambapali ini dalam kelahiran lampaunya ketika dia berjumpa dengan Buddha Pusa, ya, ketika itu ada Buddha Pusa, kemudian dia menjadi seorang bikuni. Nah, ketika Buddha Pusa ini, ya, dia mencapai parinibbana alias wafat. Setelah dikremasi, sisa jasmaninya berupa sebuah potongan emas yang utuh, yang besar, dan jadi tidak terurai dalam potongan-potongan yang kecil seperti yang terjadi pada Buddha Gautama. Jadi karena Buddha Pusa ini usia di zaman beliau hidup itu, usia manusia di zaman beliau itu sangat panjang, yaitu 30.000 tahun. Oleh karena itu, hampir setiap orang yang hidup di zaman itu dapat berjumpa dengan Buddha tersebut. Sehingga ketika menjelang parinibbana, beliau tidak beraditana agar sisa jasmaninya ini terurai menjadi berbagai pecahan. Jadi cukup satu potong saja, ya. Sedangkan Buddha Gautama, beliau hanya hidup 80 tahun, jadi termasuk relatif pendek. Oleh karena itu, cukup banyak orang yang tidak berjumpa dengan Buddha Gautama. Sehingga sebelum parinibbana, beliau melakukan aditana agar setelah kremasi nanti sisa jasmaninya ini terurai menjadi pecah-pecahan. Tujuannya supaya nanti bisa menyebar ke seluruh dunia sehingga bisa dihormati, diberi penghormatan oleh banyak orang. Sedangkan kalau hanya satu potong saja itu sulit untuk memberi kesempatan kepada orang lain untuk memberi penghormatan. Jadi Buddha Pusa ini setelah dikremasi, sisa jasmaninya itu adalah sepotong emas yang utuh, ya. Jadi relik emas yang utuh. Suatu hari, jadi relik emas ini dia disimpan di dalam sebuah cetia, sebuah stupa mungkin, dan pada suatu hari cukup banyak bikuni berkunjung ke cetia tersebut untuk memberi penghormatan kepada sisa jasmani dari Buddha Pusa ini. Ketika itu ada sebaris bikuni sedang berjalan memasuki cetia tersebut, dan Ambapali, kelahiran lampau dari Ambapali yang berupa bikuni ini, pada saat itu dia juga berada di antara barisan tersebut. Di depannya ada seorang bikuni yang sudah mencapai tingkat arahat. Dan bikuni ini, ya, ketika jalan masuk, ya, menaiki tangga, dan dia ini bersin. Pada saat bersin ada ingus atau dahak yang keluar bersama bersin tersebut. Lantas ingus atau dahak ini jatuh ke lantai, tetapi ini tidak disadari oleh tidak diketahui oleh sang arahat yang bikuni ini. Nah, tapi yang bikuni yang dalam kelahirannya akan datang, yang akan menjadi Ambapali ini, dia melihat ada ingus atau dahak yang terjatuh di lantai. Lantas dia mengumpat dengan kata-kata, pelacur siapa? Dia mengumpat, pelacur siapa yang melakukan ini? Lantas karena ucapan pelacur ini dia tujukan kepada Padahal yang mengeluarkan dahak atau ingus ini adalah seorang arhat. Oleh karena itu perbuatan dia mengucapkan pelacur ini merupakan suatu perbuatan yang sangat berbahaya. Dan akibat dari karma buruk ini, walaupun selama dia hidup sebagai bikuni selama hampir 30 ribu tahun, itu tidak diingatnya, tetapi pada saat menjelang kematian, perbuatan mengucapkan pelacur siapa yang melakukan ini, dia ingat kembali. Dan akibat ingatan ini, dia terlahir di alam neraka selama banyak tahun. Jadi kalian lihat bahwa hanya dengan ucapan satu kali saja ini, satu kali ucapan kasar ini dan terhadap seorang arahat, itu bisa membuat seseorang terlahir di alam neraka. Jadi apalagi kalau kita seumur hidup banyak mengucapkan kata-kata kasar. Jadi entah aku salah kama seberapa banyak yang telah kita kumpulkan karena itu. Dan setelah terbebas dari alam neraka, yang calon Ambapali ini, dia ketika terlahir sebagai manusia, dalam banyak kelahiran sebagai manusia itu beliau menjalani profesi sebagai seorang pelacur, alias menjadi seorang pelacur. Jadi ini karena suatu hari, jadi di zaman Buddha Gautama, ketika Buddha Gautama lahir, beliau pun terlahir sebagai manusia, terlahir di kota Wesali. Dan karena selama Buddha Pusa dia juga menjadi seorang bikuni yang cukup murni menjalankan sila. Jadi hanya satu ucapan kasarnya saja membuat dia terlahir sebagai terlahir di alam neraka. Dan dalam banyak kelahiran sebagai manusia menjadi pelacur. Tetapi selain itu dia juga cukup banyak melakukan kebajikan. Yaitu termasuk pada saat menjadi bikuni di zaman Buddha Pusa, dia menjalankan sila dengan baik. Dan buah dari kebajikan ini matang pada saat Buddha Gautama muncul di dunia. Jadi dia terlahir di sebuah taman kerajaan. Di antara dua cabang pohon mangga. Jadi ada satu pohon mangga, dia mempunyai dua cabang langsung dari tanah. Jadi di Ambapali ini dia terlahir di antara dua batang pohon tersebut. Dua batang pohon, tapi sesungguhnya hanya dari satu pohon saja. Dia terlahir secara maksudnya secara spontan, sama seperti dewa cara kelahirannya. Jadi dia tidak kelahirannya tidak melalui rahim seorang ibu. Dan Ambapali ini ya karena kebajikannya di kelahiran lampau, dia adalah seorang wanita yang sangat cantik dan sampai usia 6 ya. Seorang wanita yang sangat cantik. Dan tetapi karena aku salah kama yang telah dilakukannya di zaman Buddha Pusa, yaitu mengucapkan kata kasar kepada seorang arahat, ya, dan mengucapkan kata pelacur kepada seorang arahat, sehingga dia pun pada saat itu walaupun terlahir sebagai manusia juga sebagai seorang pelacur. Jadi dia terlahir di taman kerajaan karena itu adalah milik kerajaan, sehingga dia menjadi seorang wanita panggilan untuk 500 pangeran. Jadi dia menjalani ini waktu itu ada 500 pangeran. Selama 4-5 tahun mereka berdebat terus siapa sesungguhnya yang berhak memiliki pelacur Ambapali ini. Mereka berebutan Ambapali ini. Lantas karena masalahnya tidak selesai, sehingga mereka pergi menghadap ke seorang hakim, pergi ke pengadilan. Akhirnya diputuskan bahwa pelacur Ambapali ini dia milik ke 500 pangeran. Jadi dia milik semuanya. Lantas pada saat beliau mencapai usia 60 tahun, ketika usianya sudah lanjut, badannya, kulitnya sudah mulai keriput, lantas muncul perasaan sangwega, perasaan tergugah untuk menjalani kehidupan spiritual. Dan akhirnya dia ditabiskan menjadi seorang bikuni. Karena parami masa lampaunya, karena parami kelahiran lampaunya, dan juga karena usaha latihan samatha dan vipassananya, akhirnya beliau mencapai tingkat arahat. Ya, beliau menjadi seorang arahat. Jadi kalian bisa lihat bahwa akibat dari ucapan kasar bisa menjadi demikian, ya. Karena ucapan pelacur, ya, bisa membawa seseorang mengalami penderitaan yang bertubi-tubi seperti ini. Oleh karena itu, kalian seyogianya menghindarinya. Oke, nomor 8, sampah kelapa. Buddha says in the same way, sampah kelapa bekewe asewi jambawi jambuli gada. Niriya sahodhanika hodi tirichana yoni sahodhanika piti visya sahodhanika. Because if one pursued practice often done the pratal or cause, it will lead one to be reborn in hell, in the animal kingdom or in the cause world. This is Dharairasa. So, pradal or gossip, you should not tell. What is pradal? What is gossip? Buddha encouraged to do speech about sila, about samadhi, about vipassana, about liberation, vimodi, about magga, about phala, about nibbana, etc. Buddha never encouraged to say about pradal language. Pradal, what is meaning? About science, about business, about villages, about different types of war, etc. So they are useless language. They are called pradal or gossip. Such type of speech, if you do frequently, then this Ahosa Karma will lead you to be reborn in hell. Is it good? So please close your mouth. Always close, it is better. If it is related to sila or samadhi or vinyana, you can tell, no problem. But while telling about sila or samadhi or vinyana, you must tell the truth. If you say false stories, this is also a problem. This is Dharairasa. But there is tribal rasa. What is tribal rasa? When he or she escaped from the hell or animal kingdom or coast world, if she was reborn or he was reborn as a human being, people will not believe what he or she says, even when he or she speaks the truth. If you say the truth, but they will not believe to you. Is it good? You may tell good stories, but they will not believe to you. Same story, if other people say, they may believe. But if you say, they will not believe. This is tribal result only. So, please try to purify your bhajju. If you don't want to be reborn in woeful state, if you don't want to gain tribal bad results. Yang ke-8 adalah sampak palapa waca, yaitu melakukan, mengucapkan kata-kata gosip. Demikian pula Sang Buddha mengatakan, oh para bhikkhu, bagi mereka yang sering melakukan ucapan omong kosong ini, maka dia akan terlahir di alam neraka, alam hewan dan alam peta. Ini adalah akibat langsung yang diterima. Apa yang dimasukkan dengan gosip atau ucapan ngalor ngidul atau omong kosong? Sang Buddha menganjurkan kepada kita semua agar hanya membicarakan tentang sila, agar hanya berbincang-bincang tentang sila, samadhi, kemudian samatha, vipassana, nibbana dan lain sebagainya. Jadi tidak ngobrol tentang putra-putri, tentang kampung, tentang perang, politik dan lain sebagainya. Karena itu disebut sebagai gosip. Kalau kita sering melakukannya, maka kita akan terlahir di alam neraka, alam hewan, alam peta. Jadi apakah ini suatu perbuatan yang baik atau tidak? Ya, tentu saja tidak baik. Oleh karena itu, kalian seyogianya diam diri atau menutup mulut kalian terhadap ucapan-ucapan seperti ini. Jadi kalian hanya berbincang-bincang atau ngobrol tentang sila, samadhi dan panya. Tentu saja kalau kalian menceritakan tentang sila, samadhi dan panya, kalian juga harus menceritakan yang benar, ya. Jangan yang yang tidak benar. Nah, bagi seseorang yang mengucapkan sampapalapa demikian, mengucapkan gosip demikian, yang akibatnya terlahir di alam menderita, setelah keluar dari alam tersebut, kalau misalnya mereka terlahir sebagai manusia, maka omongan mereka atau tidak ada yang percaya terhadap omongan dia. Ya, jadi apa yang diucapkannya tidak ada yang percaya pada dirinya. Ya. Oleh karena itu, bagi mereka yang tidak mau terlahir di alam neraka, alam hewan, alam peta, bagi mereka yang tidak mau terlahir sebagai manusia yang ucapannya tidak dipercayai, maka tidak dipercaya, maka dia seyogianya menghindari ucapan omong kosong, ucapan gosip seperti ini. Today is the start of our Dhamma talk here. If you have any question relating this Dhamma talk only, please ask. Ya, sampai di sini dulu Dhamma Desana hari ini. Kalau kalian mempunyai pertanyaan, ya, hanya yang berhubungan dengan Dhamma Desana, dengan topik malam ini, ya, silakan mengajukannya. Saya Dope, ya. I've experienced many instances. There are many times where the taxi drivers in Indonesia, some of them are dishonest. Dishonest, tidak jujur. Dishonest. And sometimes they will try to take us around the longer way. and it's been a few times now, and I'm at a loss whether I should report the taxi driver to the company or not, because if I report, he may get sacked and he will lose his job. If I don't report, I think that maybe he may do it to some other people again. But so far, what I've done is I take pity on them and I just let them go. But I tell them not to do that again. What is the best way to deal with such people? You should emulate Timiya Chataka. It is better. Please ordain as a bhikkhu, please renounce, please practice Pivati. But business is very difficult. Pertanyaannya adalah, saya sering naik taksi dan banyak kali tertipu oleh pengemudi taksinya. Jadi pengemudi taksinya ini tidak jujur. Jadi dia bawa saya muter-muter, sesungguhnya jarak ininya, jarak tempuhnya dekat, tetapi dibawa puter-puter gitu. Nah, kalau saya melaporkan pengemudi taksi ini kepada perusahaannya, maka pengemudi taksi tersebut akan kehilangan pekerjaan. Tetapi kalau misalnya saya tidak melaporkan pengemudi taksi ini, maka nantinya akan banyak lagi korban yang berjatuhan. Jadi sebaiknya saya melakukan apa? Yang sampai saat ini yang sudah saya lakukan adalah saya menaruh kasihan terhadap mereka. Saya kasihan terhadap pengemudi taksi ini, dan saya memberitahunya bahwa jangan melakukan itu lagi. Jawaban dari Seadau adalah coba tirulah seperti yang ada di dalam Teniya Jataka. Jadi biku saja. Kalau jadi biku, maka kalian akan Anda akan meninggalkan semuanya. But I want to encourage you. After ordination as a bhikkhu, you should not disrobe. Tapi saya perlu menasihati Anda agar kalau nanti kalau sudah menjadi bhikkhu, jangan lepas jubah. Maybe this is the practice of Buddha and all noble ones. They do not never take dinner. So if she or he cannot, if she cannot follow this rule, then she is not what people to what not worthy to become bhikkhuni or bhikkhu, etc. So this is the noble practice of the ancient noble ones, not only one Buddha. But every Buddha, not only one noble Arya, but every noble Arya, every noble Buddha's dispensation. Pertanyaan berikut, barusan disebutkan bahwa ada 6 sila untuk para sikhamana. Sila yang keenam adalah wikala bojana, yaitu tidak makan pada waktu yang salah. Mengapa wikala bojana ini atau tidak makan pada waktu yang salah ini merupakan sila yang begitu penting? Nah, jawaban dari Seadau adalah karena ini merupakan apa yang dijalani oleh setiap Buddha, oleh setiap Arya, oleh setiap orang suci. Jadi mereka tidak pernah menyantap, tidak pernah makan malam. Jadi bagi seseorang yang tidak mengikuti cara-cara hidup seperti ini, maka mereka tidak layak menjadi seorang bhikkhu atau bhikkhuni. Jadi Wikala Bojana ini merupakan praktik dari setiap Buddha, setiap Arya. Dan itu bukan hanya merupakan praktik dari 1-2 orang saja, tetapi bukan hanya praktik dari 1-2 Buddha saja, bukan hanya praktik dari 1-2 Arya saja, tetapi itu merupakan praktik dari setiap Buddha, setiap Arya. Especially Dina. Dina is strong powerful supporting cause to increase raga nectar. This is main point. Terutama makan malam. Jadi merupakan suatu pendorong munculnya raga, munculnya nafsu. Pada malam hari. Ya. Is it true? Is it true? Oh, you do not tell me. Oh, you are smiling. Betul tidak? Ya, kalian tidak berani menjawabnya. Okay, any question? Maybe because of this reason, Paul's story is nearly same. Around that person, Paul's stories will be around him. So they will not believe. Because of this unwholesome karma, he had told lies. The others also in the same way will tell lies. They will not believe his son. Musawada, slander, sapaplapa also saying result. Jadi pertanyaan berikut adalah barusan dikatakan akibat dari sampapalapa waca ini yaitu ucapan gosip, maka apa yang diucapkannya tidak dipercayai oleh orang lain. Nah, itu kan akibat ini juga merupakan salah satu akibat dari musawada. Nah, jawaban Seadau adalah memang betul bahwa akibatnya sama. Jadi musawada menghasilkan akibat ucapan kita tidak dipercaya orang lain, menghasilkan akibat kita sering dibohongi orang lain juga. Nah, sampapalapa ini juga menghasilkan akibat ucapan kita tidak dipercayai oleh orang lain. Saya mau bertanya, kalau misalkan kita menginstal software bajakan, itu termasuk melanggar sila kedua atau enggak? Baru kalau misalkan ada film bajakan, kalau kita beli, itu melanggar sila kedua enggak? Kalau misalkan kita enggak beli, tapi ada teman yang punya software original atau film original, kita copy untuk kita sendiri, itu termasuk melanggar sila kedua atau enggak? Bajakan apa ya? Piracy. If we install computer software, not original computer software, is adinadana or not? Also, if someone has make a copy of original software, then we buy it. It is also adinadana or not? Also, if, for example, is one's friend has the original software, then we copy from him, then we use for just for ourselves, not to sell to others. Is it adinadana also? Yes. Okay. Go According to Vinayaru, for bhikkhus, this is very dangerous. Because of this reason, I usually never touch computer. Kalau film bajakan? Apa? Apa? Film bajakan? Film? Iya. Sama juga ya. Yang biasa harga original itu Rp50.000, kita beli Rp5.000. How about the not original DVD? DVD film? Maybe say all are yeah, same. Sama. So it is better not to see any TV, not to listen any radio, not to read any newspaper. It is best. When I decided to stay in forest, I already decided 45 years ago, I will never read newspaper from today forward. I will never listen radio at the day in our Burma. TV is not present. So I do not decide not to see TV. But nowadays, please try not to read newspaper, not to listen radio, not to see TV. Please try. Very good. Jadi jawaban saya tahu adalah ya, semua terhadap semua pertanyaan adalah ya, terutama bagi seorang biku karena Winaya melarangnya untuk melakukannya. Oleh karena itu, saya tahu sendiri tidak pernah menyentuh komputer karena takut melanggar. Bahkan bagi seorang umat awam pun sebaiknya tidak melakukan pembajakan demikian, juga tidak menggunakan hasil bajakan seperti ini. Bagaimana dengan film? Film juga pun demikian. Oleh karena itu, saya tahu tidak pernah nonton film, tidak pernah nonton televisi dan baca koran. Jadi sebaiknya tidak usah nonton film, nonton TV, membaca koran. Itu adalah yang terbaik. Sejak saya tahu memutuskan untuk menjadi seorang biku hutan, tinggal di hutan 45 tahun yang lalu, beliau pada saat itu bertekad tidak akan membaca koran, kemudian mendengar radio, dan karena dulu belum ada TV sehingga Syahdaw tidak bertekad untuk menonton TV, tetapi beliau menganjurkan saat ini ya, kalau kita mau bertekad juga bertekadlah juga. Selain tidak membaca koran, tidak mendengar radio, juga tidak menonton TV. Ya, saya mungkin kalau untuk film itu mungkin udah jarang ya, jarang sekali. Tapi kalau untuk software itu masih sering sekali. Ya, belum lagi ini nanti tanggal 8 ini nanti aku akan bagi sekitar 200 keping DVD untuk Yogi Damatok itu aku pakai banyak program-program. yang bukan original. Ya, itu kira-kira karma buruknya apa gitu. Tapi aku juga banyak bikin karma baik di situ. At the end of this retreat, he will copy the Dhamma talk made by Syahdaw to many people here. But when he copy the Dhamma talk, he used also the not original software. So it is a good karma or bad karma? This is mixed together. So, if you want to accumulate pure wholesome karma, please try original, lawful software. It is good because as a bhikkhu, we should not encourage. You can use unlawful software. We should not tell. If we tell, we are also parajika. So please do not do. But if you don't want to distribute, no problem. No unwholesome. But if you want to distribute, this is my talk. But my English is very poor. This is one reason. Your soil is unlawful. This is another reason. So please do not do. Jadi akibatnya adalah campur. Oleh karena itu, kalau Anda ingin mendapatkan hasil yang murni, janganlah menggunakan software bajakan. Sebagai seorang biku, saya tidak boleh menganjurkan Anda untuk membajak software. Karena kalau saya menganjurkan, maka saya akan melakukan pelanggaran parajika. Oleh karena itu, kalau Anda ingin melakukan karma baik, maka gunakanlah software yang asli. Kalau misalkan ada teman yang punya software asli di komputernya, aku pinjam komputernya pakai. Itu boleh ya? If my friend has the original one in his computer, then if I use that computer to copy, it is alright. Maybe to copy the Dhamma talk of sale. Maybe this is another way. Another way is he should not try to copy, but he should tell to her husband, to her friend, to his friend. Then if his friend copy, no much problem. Ya, itu boleh-boleh saja, tetapi bisa juga dengan cara yang lain, yaitu Anda minta teman Anda yang mengkopikan. Jadi dia menggunakan komputernya sendiri. Ya. Pakai komputer saya nggak boleh ya, itu udah pindah. Jadi kalau gitu, kalau misalkan 9 saudara gitu, punya 9 komputer misalkan, jadi kalau misalkan 9 saudara itu ingin menjaga silanya dengan baik, berarti 9 saudara itu masing-masing harus beli 9 original gitu. Iya. Copyright ya. Iya. So if one has 9 brothers, then if one want to copy, then one should use 9 original software. I don't know their rules, but softwares they fix only for one computer. Some softwares they another type they can use maybe family members, but for some softwares they can use one department in school, etc. So I don't know their rules. So if they fix for one computer only, then that computer owner use no much problem. Ya, Seadau sendiri juga tidak begitu jelas. Jadi ada sejumlah software yang hanya untuk digunakan satu komputer saja. Ada software yang hanya boleh digunakan dalam satu keluarga saja. Ada yang hanya boleh digunakan dalam satu sekolah atau satu departemen saja. Jadi sebaiknya hanya kalau misalnya mau ini, hanya mereka yang memiliki komputer itu yang menggunakan software tersebut. Sharing. Side up, yeah. Regarding watching TV and reading newspapers or listening to the news, listening to the radio, as a bhikkhu, I think it's okay, it's easy. But as a layperson, because we are in business, we need to find out what the news are. We need to know what the business is going on around. So is it okay just to read the... Maybe I want to say you one rule, Buddha's rule. If one thing is a cause to produce a wholesome dhamma, that's one thing you must not do. If you do one thing, that one thing produce wholesome dhamma, you should do that thing. So it depends on your own desire. For me, if you read, if I read newspapers, there are many unpleasant news which will produce a wholesome tumult to me. If I listen radio, for example, many unwholesome tumults will increase. Oh, very good, very good. Or not good, many ways. So, because in the same way, if you see TV, same. Unwholesome tumults will increase day by day. If you see DV, if you can attain Nirvana, you can do no problem. Jadi pertanyaannya sebagai umat awam, ya bagi seorang biku tentu saja mudah saja tidak nonton TV, tidak membaca koran, tidak mendengar radio. Tetapi bagi seorang umat awam yang masih mau melakukan bisnis dan sebagainya, tidak menonton TV, tidak membaca koran, tidak mendengarkan radio, itu hampir mustahil. Jawaban Siadau adalah ada satu aturan yang dibuat oleh, ada satu aturan yang disebutkan oleh Sang Buddha. Apabila ada suatu sebab bisa menimbulkan akibat yang tidak baik, maka Anda seyogianya tidak melakukannya. Tetapi kalau ada suatu sebab yang bisa membuat Anda menghasilkan suatu kebajikan, maka lakukanlah itu. Dan bagi saya, kalau membaca koran, maka berita-berita di koran itu akan menimbulkan berbagai hal-hal yang tidak baik di dalam diri saya. Kemudian kalau saya mendengarkan radio, itu pun demikian, akan menghasilkan banyak hal-hal yang bersifat aku salah dalam diri saya. Kalau misalnya dengan menonton TV seseorang bisa mencapai nibbana, nah boleh melakukannya. Idame punya aswakya wahahodu idame punya nibbana sa pachyo hodu idame punya sabasadana pajema kesabe mesama punya baga labandu sadu sadu sadu.